Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbihi wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati ulil amri, pemimpin kita yang mengurus urusan kita dalam urusan dunia, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Utara beserta jajaran. Yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita yang membimbing ruh kita, Al Mukarram Sayyidi Al Habib Rifqi Al Hamid. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan zahir dan batin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, tokoh masyarakat dari kepolisian, TNI, Satpol PP, semua yang berhadir subuh ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada handphone mahal, canggih. Handphone ini di dunia cuma ada 3 saja. Satu di Makkah, satu di Amerika, satu di Galilea. Luar biasa hebat, limited edition. Cara menghidupkannya bersin aja hidupnya. Tapi handphone ini mati, tak ada gunanya. Di dalam handphone ini semua nomor ada. Nomor Pak Wakil Bupati, nomor Gubernur, nomor Menteri, nomor Presiden ada. Video ada. Ceramah Ustaz Soman ada. Tapi handphonenya mati, tak ada gunanya. Subuh ini Masya Allah semua handphone hidup, merekam semuanya. Tolong jangan di-live-kan. Kalau mau di-upload, tunggu Ustaz Somad pulang dulu ke Riau, Sumatera. Artinya apa? Canggih pun kita, sehat pun kita badannya, fisiknya, tapi kalau rohnya mati, tak ada gunanya. Masalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkurullah. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah seperti orang hidup dan orang mati. Selama ini kalau kita ditanya, siapa itu orang hidup? Orang yang berjalan. Siapa itu orang hidup? Orang yang makan. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang bergerak. Bukan. Orang yang hidup adalah orang yang yadhkurullah, mengingat Allah. Kalau handphone hidup, baterainya kuat. Kenapa baterainya kuat? Karena dicolokkan ke stop kontak, ke listrik. Maka bagaimana cara menguatkan kita? Menguatkan kita adalah dengan cara mengikatkan. Itulah yang disebutkan Pak Wakil Bupati tadi, cuman dengan bahasa beliau. Bahasa dia bahasa Inggris, connecting spiritual. Itu dia. Kalau saya bahasanya bahasa emak-emak di kampung. Mengikatkan, menguatkan, melengketkan, mengeratkan hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikuatkan. Sebelah kanan tulisan Allah, sebelah kiri tulisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ikatan kita. Orang sekarang bangun tidur yang dicari pertama handphone. Maka kita bangun tidur terdengar suara asyhadu an la ilaha illallah, langsung mulutnya menyebut asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau tidak kita berpegang kepada itu, mati kita. Jasadnya hidup, bergerak, berjalan, tapi ruhnya mati. Sama seperti zombie. Tak ada ruh. Manusia ini dimuliakan karena ada ruh. Fanafakhtu fihi mir ruhi. Aku tiupkan ke dalam jasad. Jasad itu dari tanah. Warnanya hitam, sifatnya rendah, diinjak-injak. Tapi ketika ditiupkan roh ke dalam tanah yang busuk berbau hitam tadi, faqa'u lahu sajidin. Semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Kenapa malaikat sujud ke tanah? Karena di dalam tanah itu ada roh. Roh itu mesti hidup dan dia mesti bersangkut, mesti terikat dengan yang maha hidup. Yang maha hidup itu siapa? Ditulislah di sana, Allahu la ilaha illa huwal hayyu, yang maha hidup. Itulah bunyi ayat yang ditulis di atas. Oh, itu ayatnya Pak Ustaz. Ya, sudah lama kami lihat tulisan itu, tapi tak tahu kami itu bacaannya. Tahu, semua tahu orang Galilea. Semua tahu karena ayat kursi itu sampai ke ujung. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Sekarang banyak orang merasa hidup, tapi dia tidak hidup, dia mati. Hidupnya kapan? Waktu TV hidup, dia hidup. Hidupnya kapan? Waktu handphone hidup, dia hidup. Handphone mati, TV mati, lemah dia. Handphone hidup, baru hidup. Bukan. Kalau bergantung kepada handphone, handphone akan mati. Bergantung kepada TV, TV akan mati. Bergantunglah kepada dia yang tidak mati, dia maha hidup. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Makanya di antara doa berserah kepada Allah kalau ada orang yang lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, kena penyakit 8L. Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai, lemas. Maka dia katakan, ya hayyu, ya qayyum, birahmatika nastaghits. Ya hayyu, ya qayyum, engkau yang maha hidup, engkau yang maha mengatur, berilah kami kehidupan. Abdul Somad hidup, tapi sampai masanya dia akan mati. Abdul Somad sampai hari ini hidup, boleh jadi karena doa orang Galilea. Ya Allah, hidupkanlah Ustaz Abdul Somad itu sampai dia ke kampung kami. Sesudah itu terserahlah ya Allah. Akhirnya itu disebutkan Pak Wakil Bupati tadi, 2 tahun kata beliau. 2 tahun, mana tahu kita, mungkin dalam catatan Allah sudah Abdul Somad mati tahun 2000. Tapi la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Berdoa orang-orang soleh yang hatinya bersih. 2 tahun kami menunggu, sampaikan dia ke kampung kami ya Allah. Kata Allah, kasih dia waktu sampai dia datang ke Galilea. Setelah itu tambah sedikit lagi kata Allah SWT. Hidup ini hanya sebagai persinggahan sementara saja. Datang Abdul Somad dari Pekanbaru, Riau, Pulau Sumatera. Jauh di sana. Berapa jauh Pulau Sumatera itu Pak Ustaz? Di Sumatera sekarang masih jam 4. Masih tidur orang di Pekanbaru semua. Kita udah sholat subuh, udah zikir, udah pengajian. Begitulah jauhnya. Matahari mau ke Pulau Sumatera dari Halmahera Utara, 2 jam lagi baru sampai ke sana. Saking kan jauh. Naik pesawat tak berhenti-berhenti, belum juga sampai. Bisa pula kita bertemu, langkah rezeki pertemuan maut Allah Subhanahu wa taala mengatur. Ditakdirkan Allah, hai Abdul Somad, hari Rabu berjumpa engkau dengan saudara-saudaramu. Kau tak bersaudara karena suku, atau kau tak bersaudara karena nasab, tapi kau bersaudara karena aku, kata Allah. Yang mempersaudarakan kita ini adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika orang mengucapkan itu, tak dilihat warna kulitnya, tak dilihat suku bangsanya, maka saat itu dia bersaudara. Alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu kita dibangkitkan. Maka seorang laki-laki walaupun sangat sayang kepada istrinya, buah hati belayan jiwa, sangat cinta kepada pasangan hidupnya, Tapi begitu dia terbangun, terbuka matanya, yang pertama dia sebut adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Untuk apa itu? Makanan roh. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata Pak Dokter, Bu Dokter, mari kita kuatkan badan kita supaya kita sehat. Maka makanlah empat sehat, lima sempurna. Itu fisik badan. Tapi kalau kita lihat dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya, badan itu nomor dua. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa bahasa Sanskerta, jiwa. Kalau bahasa Arabnya roh. Kalau bahasa kampung Ustadz Abdul Somad, soul. Makanya kalau orang masuk ke dalam laut tenggelam, dia minta selamat, maka dia mesti memberikan simbol SOS, save our soul. Bahasa Inggris itu Pak Ustadz. Iya, selamatkan jiwa kami. Tak ada dia bilang selamatkan badan kami, selamatkan badan kami. Untuk apa badannya selamat? Tinggal mayat. Selamatkan jiwa kami. Jiwa itu terjebak dalam badan. Makanya kita kalau minta maaf sama orang, minal aidin wal faizin, mohon maaf zahir dan batin. Inilah dia zahir nih. Kuku, tangan, rambut, bulu, kulit, darah, daging, sumsum. Inilah dia. Zahir ini mesti diisi. Kalau tidak diisi dia lemah. Diisi dengan air. Diisi dengan air. Habis air ini baru nanti agak ada yang berat-berat sedikit. Entah goreng pisang, entah apa. Tak tahulah kita entah apa nanti kan. Zahir. Tapi yang jauh lebih penting daripada yang zahir adalah batin ini. Kalau batin ini tidak diisi, maka na'uzubillah. Alhamdulillah, anak-anak pun dibawa sholat subuh untuk mengajarkan bahwa batinnya mesti diisi. Ayya ala sholat. Batinnya penuh, dicas, full. Ayyal al-falah, penuh. Telinga mendengar, masuk ke dalam otak, masuk ke dalam jantung, masuk ke dalam darah, bangkit semangat. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Kalau ada orang yang tak salat subuh, sebutkan kuat-kuat. Itu makanya menara itu dibuat tinggi. Supaya apa? Supaya suara itu menggelegar keliling. Kalau ada orang Islam mengaku terganggu saya dengan suara azan ini, perlu diruqyah. Berarti ada di situ jin, setan yang mengganggu dia. Karena setan membawa selimut dengan kipas angin lengkap dengan AC-nya, tidur, kata dia tidur. Itu yang terganggu itu, membuat orang marah. Tapi alhamdulillah melimpah ruah jamaah sampai penuh keluar bertenda dengan tetap ini di pintu-pintu. Ini nampaknya wartawan ini di pintu. Begitulah cintanya jamaah ini. Itu menunjukkan bahwa ruh mereka hidup. Karena kalau ruhnya mati, pasti masih tempat di atas tempat tidur. Bahasanya cuma dua. Nah, sekarang masih tersenyum, masih ini hidup semuanya. Mudah-mudahan kita hidup sampai malaikat maut mencabut ruh itu dalam keadaan la ilaha illallah. Masuk ke dalam masjid, hidup lagi ruhnya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Bukakan untuk aku pintu rahmatmu ya Allah. Kuat lagi ruhnya. Sampai ke dalam. Tidak langsung sholat tahiyatul masjid. Berwudu dulu. Mana kamar mandi? Mana toilet? Ustaz Abdul Somad masuk nanya toilet. Tadi Ustaz dari hotel tidak berwudu dulu? Sudah berwudu, tertidur. Kenapa Ustaz tertidur? Menunjukkan jalan ke Galela bagus. Karena kalau lubangnya banyak mesti terbangun kan? Tertidur. Ragu. Jangan-jangan wudunya batal. Tapi Habib Rifki tidak berwudu karena dia terus berzikir. Itu menunjukkan orang berzikir tidak mati. Abdul Somad tak berzikir, mati sebentar. Wudu sebentar. Batuk Pak Wakil Bupati karena beliau berwudu juga tadi. Setelah berwudu, hidup lagi ruh. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Mukanya sudah bersih dengan air yang suci. Tangannya sudah suci dengan air yang mensucikan. Isi kepalanya sudah disucikan, diusap dengan air yang suci. Telinganya sudah bersih, kakinya sudah, tapi ruhnya belum disucikan. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Makanya banyak orang menghafal doa tapi tidak berdoa. Banyak orang membaca doa tapi tidak berdoa karena dia hafal. Akhirnya selesai berwudu, doa itu dibacanya macam makan bakwan panas. Kepanasan lidah itu karena panas. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Tapi doa itu tidak diakui, tak diterima Allah kalau tidak bergantung kepada Allah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Masuk ke dalam masjid, menghormati masjid, tidak langsung duduk. Usalli sunnatan tahiyatal masjid raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Yang besar itu engkau. Abdul Somad merasa dirinya besar. Kenapa merasa dirinya besar? Disambut pakai karpet merah baru dibeli nampaknya. Saya mau menginjakkan sepatu berlumpur ke atas karpet merah ini berat kaki saya. Seumur-umur saya ceramah ini baru inilah pakai karpet merah. Biasanya karpet hijau. Itu pun dipinjam dari jamaah. Disambut ibu-ibu. Dalam waktu turun dari mobil tadi dalam hati saya, berapa bulan lah ibu ini latihan. Lengkap dengan seragamnya. Maka datanglah rasa bangga dalam diri Abdul Somad. Akulah yang paling hebat. Disambut dengan rebana, disambut dengan grup nasyid ibu-ibu, disambut dengan, padahal ini sudah bulan Safar, bulan September, tapi bendera kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus masih terpasang. Entah bendera 17 Agustus kemarin atau memang baru dipasang untuk menyambut Abdul Somad dengan Habib Rifki. Datang angkuhnya, datang sombongnya bersama rombongan Bapak Wakil Bupati yang dipilih oleh rakyat selama 2 periode. Bayangkan itu, luar biasa. Datang angkuhnya, datang sombongnya. Maka dengan Allahu Akbar, ruhnya sedang ditundukkan. Bukan kau yang besar Abdul Somad, Allahu Akbar, Allah yang besar. Ini ruh kita ini kalau tidak ditundukkan dengan Allahu Akbar, dia akan, apalagi sampai ini dikasih meja, dikasih. Saya terus terang berat saya duduk di sini. Kenapa? Mestinya kursinya sama dengan kursi Habib Rifki. Ini kursi saya dikasih pakai busa. Kursi Habib Rifki dikasih biasa aja. Ini ujian ini terus terang. Lama-lama kalau saya dibuat begini bisa jadi Fir'aun saya. Rasa diri merasa. Itulah, maka ruh ini mesti ditundukkan. Yang besar itu engkau, Allahu Akbar. Diulang lagi, Allahu Akbar kabira. Yang layak dibesarkan, diagungkan, dimuliakan hanya Allah. Maka orang kalau betul sholatnya, dia tak sombong, dia tak angkuh. Tengok Pak Wakil Bupati, tengok Pak Polisi. Untuk jadi tes polisi itu bukan mudah, bukan senang. Untuk bisa duduk jadi Wakil Bupati, itu kampanyenya berapa TPS. Duduk beliau di lantai, sama dengan Bapak. Tidak pakai karpet, tidak pakai alas. Duduk. Kalau Bapak masuk angin, Pak Wakil Bupati pun masuk angin, sama. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira. Supaya kita jangan gila, hormat, minta dipuji-puji. Yang layak dipuji cuma dia. Walhamdulillahi kasira. Ini Abdul Somad sudah dipuji-puji ini. Bagaimana cara orang Galela memuji Abdul Somad? Ditulis besar-besar, Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, PhD. Hampir kena kepala saya lagi, titel saya panjang. Saya tadi duduk di depan, diminta supaya, Ustaz tolong izin mundur. Kenapa Pak? Ini baleho mau kita turunkan. Saya pun duduk sini, saya tengok. Tiba-tiba saya tengok baleho itu turun. Duh, pakai remote ini. Tak nampak saya, rupanya pakai benang pancing. Turun pelan-pelan. Masya Allah. Yang layak dipuji bukan engkau Abdul Somad. Yang layak dipuji itu. Walhamdulillahi kasira. Yang suci, yang bersih, yang tak ada noda, yang tak ada dosa, hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Doa ini tak pernah dibaca Nabi. Doa Allahu Akbar kabira tak pernah dibaca Nabi. Allah mengajar, Nabi mengajarkan, wajjahtu wajhiya lilladzi fatharas samawati wal ardha hanifan musliman wa ma ana minal musyriki. Nabi mengajarkan, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahu Akbar kabira tak pernah diajarkan Nabi. Ketika Nabi sedang sholat, ada seorang laki-laki di belakang, makmum, membaca itu. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukuratan wa asila. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nabi tanya, manil qail? Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Aku dengar ada orang yang baca Allahu Akbar kabira. Siapa yang baca Allahu Akbar kabira tadi? Ana, saya, aku yang membaca ya Rasulullah. Aku lihat futihat abwabu sama, pintu-pintu langit terbuka, malaikat turun mendengar doa yang kau baca Allahu Akbar kabira. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Umar bin Khattab khalifah yang kedua punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Umar bin Khattab mendengar hadis ini. Maka apa kata beliau? Sejak aku mendengar hadis ini, aku tak pernah meninggalkan sekalipun dalam sholatku. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Setelah itu barulah, wajjahtu wajhiya. Wajjahtu wajhiya itu artinya, aku hadapkan wajahku. Ini pernah ada orang nanya ke saya, Ustaz, katanya wajjahtu wajhiya itu aku hadapkan wajahku ke wajah dia. Apanya kau ini, belajar di mana? Wajjahtu, aku hadapkan wajhiya, wajahku. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada pejabat. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada orang kaya. Aku tidak menghadapkan wajahku kepada polisi, tentara. Aku tidak menghadapkan wajahku ke Pak Satpol PP. Aku menghadapkan wajahku kepada dia yang menciptakan mereka semua. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Serahkan dulu kepada Allah. Setelah kita serahkan kepada Allah, barulah kita berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kalau ada orang yang imunnya lemah, membaca iftitah ini imunnya menjadi kuat. Kalau imunnya kuat karena imannya mantap, maka COVID lari tunggang langgang pulang ke Wuhan. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini semua imannya kuat, imunnya kuat insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pegawai-pegawai di kantor lesu, letoy, lemah, loyo, lunglai. Umur 25 tahun, tapi bawaan macam 75. Maka diundanglah dari Jakarta motivator nasional. Dibawa acaranya di ballroom hotel. Pakai audio visual, suara menggelegar. Semangat, semangat, semangat. Begitu keluar dari hotel, loyo lagi. Karena semangatnya dari luar. Kita semangat kita bukan karena motivator. Semangat kita bukan karena audio visual, bukan karena hotel. Semangat kita berangkat dari dalam. Terserahkan semuanya kepada Allah. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan pokok kain. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan gunung bukit. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan laut, sungai, danau. La syarika lahu. Jangan duakan dia dengan dukun, tuyul, mbakyul, nyiblorong, miroro kidul. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Huwa sammakumul muslimin. Dia yang memberikan namamu. Siapa namamu? Muslimin. Hanya saja nama kita ini semua huwa sammakumul muslimin. Hanya saja setelah sampai ke dunia ini macam-macam namanya. Ada namanya Abdul Somad, ada namanya Habib Rifki, ada namanya Pak Mukhlis Wakil Bupati. Tapi kita semuanya adalah muslimin, berserah diri kepada Allah. Ini menguatkan ruh. Itu arti doa iftitah itu Pak Ustaz. Ya, kenapa selama ini saya tidak merenungkan isi iftitah saya? Ya gara-gara minyak panas tadi. Allahu Akbar. Jadi yang salah itu bukan kita, yang salah itu adalah minyak apa? Minyak panas. Macam kumur-kumur saja dia baca. Jangan sampai nanti buku kita dicerahkan, dikasih malaikat buku kita di akhirat. Iqra' kitabak. Baca buku catatan amalmu. Diberikanlah buku catatan amal. Kita bacalah buku catatan amal kita. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Isinya bukan iftitah. Kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur, kumur-kumur. Malaikat, subuh aku baca iftitah, zuhur aku baca iftitah, maghrib aku baca iftitah. Kenapa catatannya kumur-kumur? Kata malaikat, ku tengok kau kumur-kumur aja. Mari kita renungkan bacaan iftitah kita. Setelah itu barulah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu maha perkasa. Allah itu maha membalas. Allah itu bisa mengazab. Tapi Allah tidak mau pezina, pemabuk, pelakor, putus asa. Dosa-dosamu yang masa lalu, masa lampau, jangan bersedih. Karena Allah maha pengasih lagi maha penyayang. Itu yang pertama. Ayat nomor satu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai penjudi, hai pezina, hai pemabuk, hai pesakau, hai yang putus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Ada orang Yahudi membunuh 99 orang. Bertanya ke pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi, ya, aku sudah membunuh 99 orang. Apakah Tuhan mengampunkan dosaku? Tuhan tidak mengampunkan dosamu. Kau masuk neraka jahanam. Dicabutnya pisaunya. Kalau begitu kaulah yang ke-100. Mati. Dia pikir, untuk apa aku lagi hidup? Bagus, ku genapkan kau jadi 100. mati langsung. Dalam Islam, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lah tak ada bismillahirrahmanirrahim, sudah lama dunia ini kosong. Hanya tinggal ulama-ulama, habib-habib dan orang-orang soleh saja. Kita ini pelaku dosa semua, Bapak Ibu. Abdul Somad ada dosanya. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Ini di antara kita semua subuh nih, siapa yang paling banyak ngomongnya? Dalam hati Bapak Ibu, Ustaz Somad ini paling banyak ngomong. Kalau dibuka YouTube, dia aja isinya bercakap. Jamaah tak ada ngomong. Jamaah paling senyum. Nah, itu kan kedengaran suaranya. Kita ini banyak dosa. Kenapa Allah masih kasih kita hidup? Kenapa Allah masih kasih kita bernafas? Kenapa Allah masih beri kita rezeki makan? Karena bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah tahu Allah kasih makan, kasih hidup, kasih anak, kasih istri, dibuatnya tanahmu subur, tanam-tanaman, gemah ripah, loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, maka setelah itu kau puji Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kau puji dia? Karena dia kasih dan sayang. Ar-Rahmanir-Rahim. Hebatkah dia? Dia penguasa dari segala yang berkuasa. Maliki yaumiddin. Makanya Nabi itu kalau membaca putus-putus, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, putus-putus, namanya waqaf. Ada orang baca langsung terus? Ada. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Imam tarawih. Boleh Pak Ustaz? Boleh. Tak salah. Tapi sunnah Nabi putus-putus. Yang Fatihah satu nafas tadi boleh dicoba, tapi kalau ragu jangan. Khawatir putus, tak bersambung lagi. Kenapa putus-putus? Karena sedang berdialog dengan Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamidani amri, hambaku sedang memuji aku, maka ku buat dia terpuji di bumi dan di langit. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku sedang memuja-muja aku, maka ku buat hati manusia memuliakan dan mengagungkan dia. Maliki yaumiddin, majadani abdi, hambaku memuliakan aku, ku buat dia mulia di antara hamba-hambaku yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hambaku menyembah aku, hambaku meminta kepadaku. Walahu mas'al, dia akan kuberikan apa yang dia minta. Ustaz, katanya Allah memberikan apa yang kita minta. Kenapa saya minta tidak pernah diberikannya? Kau minta apa? Minta mobil baru. Ada anak kecil minta pisau sama emaknya. Anak umur 5 tahun. Emaknya sedang motong-motong cabai. Masa? Mak, minta pisau, minta pisau, minta pisau. Kira-kira emak-emak ngasih pisau enggak ke anak umur 5 tahun? Tidak. Dia tidak kasih pisau itu bukan berarti dia tidak sayang. Justru karena sayangnya itulah, maka pisau itu tak dia kasih. Karena pisau ini kau belum cukup umur. Itulah kenapa bapak belum diberi Allah mobil baru. Karena kalau diberinya mobil baru, nanti akan meningkat kepada bini baru. Bapak yang ketawa di sini, hati-hati pulang. Karena melewati mereka. Mereka di luar sudah siap-siap. Awas kau bang. Allah lebih tahu daripada kita. Masalah kita adalah kita berdoa memaksa Allah untuk menuruti kehendak kita. Ya Allah, aku minta ini. Kalau kau kabulkan, berarti kau pengasih dan penyayang. Kalau kau tak kabulkan, berarti parah kali kau. Memangnya kita ini siapa? Kita ini cuma meminta. Diberi Allah, alhamdulillah, bersyukur. Tidak diberi Allah, husnuzan kepada Allah. Berarti Allah masih sayang sama kita. Begitu adabnya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Berikan kami hidayah. Kenapa kita minta hidayah? Kita kan sudah dapat hidayah. Betul. Kita sudah dapat hidayah apa belum? Sudah. Dengan yakinnya seorang bapak angkat tangan, saya sudah dapat hidayah Pak Ustaz. Kenapa bapak yakin? Nama bini saya Siti Hidayah. Hidayah itu ada dua. Hidayah yang pertama, hidayah Islam. Mudah-mudahan semoga dapat hidayah. Maksudnya mudah-mudahan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hidayah yang kedua adalah hidayah lembutnya hati untuk beramal soleh. Hidayah itu dua. Makanya yang selalu kita minta itu hidayah Islam, insya Allah kita sudah. Tapi hidayah supaya hati lembut ke masjid. Hidayah supaya hati lembut suka pengajian. Hidayah supaya hatinya terbuka ibu-ibu pakai hijabnya panjang. Hidayah supaya bapak-bapak sayang anak, sayang keluarga, sayang menjadi keluarga yang baik di hadapan Allah. Itulah hidayah yang kita minta satu hari 17 kali. Subuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua, ihdinas siratal mustaqim. Zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Apa yang kita minta? Ihdinas siratal mustaqim. Pernah kau berikan hidayah itu? Pernah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang pernah kau berikan dulu kepada 4 orang. Siapa dia? Minan nabiyyin, nabi-nabi. Wasiddiqin, siddiqin. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Wassalihin, orang-orang soleh. Inilah 4 yang pernah diberikan Allah hidayah. Dan ketika nanti di surga kita bergabung dengan 4 kelompok ini, insya Allah. Amin. Bukan yang 2. Siapa yang 2? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barulah semuanya mengucapkan amin. Kabulkanlah ya Allah. Itu arti amin. Amin. Kabulkanlah ya Allah. Siapa yang aminnya bertepatan dengan amin malaikat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang lalu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini banyak orang sekarang tak mau ucapkan amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Malah yang semangat anak-anak di belakang. Amin. Ada pula satu di samping. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bapak. Kamu orang semua bilang amin, kau kenapa bapak? Rupanya dia mau alap baru masuk Islam. Nama mertuanya amin. Siapa yang dalam sholatnya menyebut bapak, maka sholatnya batal. Keluar satu kata, batal. Maka diulang. Tapi tak apa-apa, karena dia baru masuk Islam pagi tadi, maka dia ucap bapak. Setelah itu barulah pilih ayat. Saya Pak Ustaz belum banyak baca ayat. Nah, kita macam tak tahu aja. Bacalah ayat yang biasa itu aja. Kulhu Pak Ustaz. Apalagi? Seorang sahabat Nabi, namanya Qatadah bin Nu'man. Siapa namanya? Qatadah bin Nu'man. Dari sholat maghrib sampai sholat isya. Maghrib jam 6.30, isya jam 7.30, subuh jam 5. Dari maghrib ke isya sampai subuh tak tidur, tidur, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud, tegak ruku sujud. Diadukan ke Nabi, kenapa dia sholat terus ya Rasulullah, apa salahnya, sholat kan bagus. Bukan masalah sholatnya ya Rasulullah, terus ayatnya enggak ganti-ganti. Kul wallah terus. Kul wallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Rukan kedua, itu lagi. Dilaporkan ke Nabi. Hadis ini ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab hadis besar, isinya 40 ribu hadis. Tentang Qatadah, solat ayatnya tak ganti-ganti. Dilaporkan ke Nabi. Apa kata Nabi? Innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Qul huwallah, sepertiga Al-Qur'an. Sepertiga Qur'an. Sepertiga Qur'an. Maka orang yang membaca Qul huwallah berkali-kali, berarti dia sudah khatam Qur'an berkali-kali. Ini untuk membela bapak yang kebetulan sholat tahajud sama ibu yang ayatnya tak ganti-ganti. Tahu-tahu ibu komplain. Abang, kenapa ayatnya tak ganti-ganti? Maka bapak dengan yakin pedenya menjawab, aku sebenarnya bisa ganti ayat lain, tapi kul huwallah ini keutamaannya luar biasa. Apa keutamaannya bang? Itulah aku lupa apa kawan, tapi sudah diceritakan Ustaz Abdul Somad di Masjid Galila kemarin, bahwa satu kul huwallah sama. Itulah makanya kalau kita diundang kenduri di rumah orang menyambut puasa, ada tahlilan orang meninggal, dibaca tiga kali. Qul huwallahu ahadunillahu. Kalau baca berhenti, qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi kalau baca sambung, qul huwallahu ahadunillahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kenapa ada qul huwallahu ahadunil? Kenapa ada nunnya di situ? Karena tanwin qul huwallahu ahadun tidak bisa berjumpa dengan fathah, maka mesti ada nun al-wiqayah. Maka qul huwallahu ahadunillahu samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang sampai anak kita bertanya, kita tak tahu. Ayah, ya. Tadi kenapa Pak Imam Bilal baca qul huwallah tiga kali waktu tahlil? Entah, dari dulu memang begitu. Satu qul huwallah macam sepertiga Quran. Dibacanya tiga kali berarti dapat pahala macam khatam Quran. Tapi jangan gara-gara itu tak pernah buka Quran. Kenapa kita tak pernah buka Quran? Kita kan udah sering khatam Quran. Kapan itu? Qul huwallah tiga kali. Motivasi. Kenapa qul huwallah yang dibaca rakaat pertama qabliyah subuh? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Supaya akidah anak-anak kita kuat. Sekali Allah tetap Allah, anak cucu cicit kita sampai hari kiamat tetap qul huwallahu ahad. Esa, tunggal, tak bercabang, tak berbilang. Memintanya kepada siapa? Allahus samad, memintanya kepada dia. Lam yalid, dia tak beranak. Walam yulad, dia tak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada satupun yang selevel, yang setara, yang sama dengan dia. Kalau kau mimpi, dalam mimpimu ada sesosok, sebentuk, segambar, bersuara, berbunyi, berkata dia, aku adalah Tuhan, berhentilah kau sholat. Itu bukan Tuhan, itu hantu guys. Tapi katanya hantu gak ada Pak Ustadz. Makhluk ini dua, wa ma khalaqatul jinna wal insa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. minal jinnati. Jadi yang mengganggu-ganggu yang datang itu adalah jin. Jin. Lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain kampung, lain namanya. Ada namanya macam-macam. Maka ini makhluk jin, disebut orang hantu. Bisa dia mengganggu, dia mengganggu hanya yang bisa diganggunya. Orang di Galila tak bisa diganggunya karena membaca ayat kursi, kuat imannya. Siapa yang kau sembah? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa diganggu orang ini? Tak bisa diganggu karena yang menjaga dia, yang tak tidur, yang tak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Orang ini tak bisa diganggu karena yang menjaga dia pemilik langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Orang ini tidak bisa mengganggu karena yang menolong dia hanya Allah. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznih. Orang ini tak bisa mengganggu karena yang menjaga dia yang punya pengetahuan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Orang ini tak bisa diganggu karena yang menjaga dia pemilik aras. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Dibaca itu sebelum tidur malam supaya jangan sampai mimpi sama hantu. Tapi Pak Ustaz, kemarin ada orang kerasukan jin, kerasukan setan. Saya bacakan ayat kursi, bukan jinnya lari malah ketawa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bukan ayat kursinya yang salah. Yang membaca ayat kursi itu perbuatannya lebih parah daripada hantu itu. Itu maka dia ketawa. Masa sesama hantu saling mengusir, kata dia. Kau kan hantu juga, kata dia. Bedanya kau hantu pakai baju koko, kata dia. Kau hantu pakai peci, kata dia. Aku lebih jujur, aku memang hantu dan ngaku hantu, kata dia. Kau pura-pura enggak hantu, padahal kau hantu juga, kata dia. Makanya perbuatan kita yang membedakan itu. Kalau sekedar baju, pakaian, maka tapi jangan gara-gara ini lalu nanti enggak pakai baju, enggak pakai celana. Pas ditanya, kenapa kau tak pakai baju? Yang penting hatinya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membaca ayat, setelah itu dia tidak sombong, dia tidak angku, dia tidak membusungkan dada, dia tidak mendongakkan kepala, dia tidak mengangkat hidungnya ke atas, tapi dia bersimpuh kepada Allah. Allahu Akbar. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Subhana rabbiyal azim. Subhana maha suci Allah. Rabbia, Rabbia, dia yang menciptakan aku. Rabbia, dia yang menjaga aku. Rabbia, dia yang memberi aku rezeki. Yang selama ini galau tentang rezekinya, yang selama ini galau tentang tanamannya, tentang tokonya, tentang dagangannya, tentang kolam ikannya, tentang jabatannya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Setelah itu dia bangkit. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang merusak ini apa? Minyak panas tadi. Allahu Akbar. Jantung ini di bawah, otak ini di atas. Jantungnya di bawah. Jantung menyemburkan darah. Itu tugas jantung, menyemprotkan darah naik ke otak. Darah naik ke otak, mendaki, berat guys. Ditambah lagi darahnya itu diisi oleh kolesterol, cumi, kepiting, udang, olahraga jarang, minumannya susu, minyak, akhirnya darahnya kental. Dimakan pil pengencer darah, darahnya encer, buah pinggangnya rusak. Macam mobil lama, udah lewat 5 tahun, dipijit klakson keluar air. Makanya ketika jantung ini berat, memompakan darah kental naik ke atas, ditolong dengan sholat. Allahu Akbar. Jantungnya ke atas, otaknya ke bawah. Orang ketika sujud, otaknya ke bawah. Ada Pak Ustadz, orang tegak otaknya ke bawah. Itu yang otaknya di lutut. Jantung di atas, otak ke bawah. Terbantulah dia. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Afdal 7 kali kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Sempurnalah darah dari jantung turun ke otak. Yang dibawa darah oksigen. Kalau oksigennya sempurna, badannya sehat, wajahnya cerah, matanya terang, sehat, itu maka orang bisa kena stroke ringan karena kurang oksigen ke otak, karena darahnya kurang asupan naik. Insya Allah kalau sholat ini kita jaga, kita sehat zahir dan batin. Bukan cuma ruh kita hidup, tapi jasad kita sehat, selamat, sehat walafiat. Subhana rabbiyal a'la. Banyak orang yang darahnya belum sempat, baru sampai tengkuk udah naik lagi. Allah Allah Allah Allah. Macam stempel pos. Stempel pos itu kan tak sampai dia. Kita tempelkan kening, menempel ke lantai. Hidung, menempel ke lantai. Menempelkan hidung ke lantai sunnah. Kalau Habib Rifki dia tak terlalu susah menempelkan, karena mancung dia. Tapi kalau kita berat, paksa dipaksa gitu. Kalau pakai masker Pak Ustaz, enggak nempel, enggak apa-apa, karena darurat. Kalau tak tertempel Pak Ustaz, sah. Kalau cerita masalah sah, tak sah, sah. Tapi kalau cerita afdal, tujuannya apa? Biar supaya lama kita. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kaki ditekuk, duduk antara dua sujud, semua menghadap kiblat. Mata menengok tempat sujud. Wajah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ujung tangan menghadap ke kiblat, ujung kaki, karena kaki ditekuk menghadap ke arah kiblat. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. 8 8 permintaan kepada Allah. Rabbil firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. 8 permintaan. Tapi banyak orang tak sadar antara dua sujud itu, entah apa-apa yang diminta. Gara-gara apa? Minyak panas tadi juga. Datanglah pengurus masjid Galela membawa proposal ke kantor bupati, menemui Bapak Kabak Kesra. Apa yang bisa kami bantu dari kantor bupati? Langsung dipanggil Kabak Kesra. Pak Satpol, kau bawa nih, ini lain ini. Pelan-pelan lah. Rabbi firli warhamni ajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'an. Lagi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nikmati salat itu. Rasakan kenikmatannya. Kemarin ada tamu saya orang Mesir. Makan, saya kalau makan cepat. 120 km per detik. Selesai. Kata dia, Abdul Somad, kamu makan itu harus dinikmati, pelan-pelan, rasakan. Ternyata kita selama ini tidak menikmati sholat. Mari kita nikmati sholat untuk membangkitkan. Alhamdulillah subuh ini kita nikmati sholat kita, zikir kita, doa kita. Akhirnya ruh kita hidup, tidak hanya jasad kita, tapi ruh kita hidup. Tadi saya mulai jam 5.40. Sekarang jam 6.40 kurang 5 menit. Lebih kurang 1 jam kita bersama. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Habib, guru kita Habib Rifki. Dari apalah judul kajian subuh ini Pak Ustaz? Saya tidak mau pulang dari sini nanti ditanya sama orang yang enggak datang, apa judulnya tadi? Minyak panas. Bagaimana menghubungkan ruh dengan pemilik ruh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita dengar Habibuna Sayyidi Al-Habib Rifqi Al-Hamid insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita di masjid ini, di tempat ini, dengan kehadiran beliau di tengah-tengah kita. Dan insya Allah memandang ulama menyehatkan jiwa. Amin. Memandang ulama membuat kita semangat untuk mendapatkan manfaat untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mata kita pakai sering-sering untuk memandang ulama, maka rangsangan untuk beribadah semakin besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau mata kita pakai hanya memandang artis, tidak lebih hanya untuk membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka alhamdulillah di pagi ini asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berpagi hari atas kalimat ikhlas, atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli. Maka alhamdulillah luar biasa. Begitu banyak ilmu yang sudah kita dapat di tempat ini, di masjid ini, masjid namanya apa? Baitul Ma'mur. InsyaAllah mudah-mudahan orang-orang di sini ma'mur semua. Amin. Ma'mur ukhrawi. Ini seperti ukuran yang itu saja. Jangan jadi ini setiap subuh memang ramai meninggal, memang pertanda oh enggak, ini karena spesial begitu. Kami berharap nanti sepulangnya saya dan Ustaz Somad dari Galila ini subuhnya tetap pergi. Amin. Subuhnya tetap pergi, siapa tahu enggak? Bisa tahu enggak? Sewaktu subuh datang, itu hujan lebat, hujan deras. sini kalau hujan apa hujan juga. Iya hujan. Kalau hujan deras, hujan kuat. Begitu hujan, dia bilang dalam hatinya, ya saya salat di rumah, enggak usah masjid, darurat. Tapi karena orang ini biasanya dia jaga ke masjid, dia jaga langkah kakinya ke masjid, begitu mau takbir, oh enggak pas, enggak pas. Begitu enggak pas, ah udah deh, bismillah ke masjid. Karena hujan, dia ke masjid. Begitu jalan setapak dua tapak beberapa perjalanan jatuhlah dia di situ jatuh. Dalam hatinya, ya Allah, coba kalau saya tadi sholat di rumah nggak jatuh begini. Kenapanya lumpur bahasa umumnya becek bukan becek jatuh pula saya. Daripada pakaiannya dia mau sholat takbiratul ihram juga sama juga hatinya nggak pas juga. Begitu nggak pas itu ke masjid lagi. Begitu mau ke masjid dia jalan dia hati-hati di tempat jatuh dia pertama. Oh alhamdulillah. Begitu dapat setengah perjalanan jatuh lagi yang kedua, jatuh lagi kedua kali. Kena lumpur lagi. Kena lumpur lagi itu. Begitu dia kembali, sudahlah salat di rumah aja. Sampai dia ke rumah, dia ganti itu pakaiannya. Sampai dia katakan, ya sudahlah kalau memang ini saya salat di rumah. Begitu mau salat di rumah, takbirat itu gak pas juga takbirat dari arah. Dan hasilnya tetap dia mengarah ke masjid. Ketika dia jalan, singkat cerita jalan pertama, di tempat jatuh pertama aman. Di tempat jatuh kedua aman. Sudah mendekati masjid, mendekati masjid di depan beberapa langkah mendekati masjid jatuh juga dia. Hampir jatuh, tapi begitu mau terpeleset ada yang menolong dia, ada yang pegang tangannya dan tidak jadi jatuh. Alhamdulillah. Sholat jamaah ya. Dan dia bilang orang yang menolong dia, terima kasih. Ayo kita masuk sama-sama sholat di masjid. Dia akan mengejar sholat subuh. sudah isyak berjamaah, walau berangkat. Maka ini luar biasa sekali pagi kita bisa mendapatkan fadilah daripada sholat fajar dan rakaat fajar sebelumnya dunia memafiha lebih baik daripada dunia seisinya sebelum fajar tadi sholat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama kana al-laila kullah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa sholat subuh berjamaah seakan-akan dia berdiri sholat sehari semalam penuh, kama al-laila kullah, semalam penuh dia sholat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat besar ini, maka kita di dalam nikmat besar ini jaga istiqamah. Hah? Niat untuk istiqamah. Jadi kita nanti yang dilepaskan biarkan terus. Mudah-mudahan kita berharap di Masjid Baitul Makmur ini besok lebih ramai daripada ini. Amin. Besoknya lagi insya Allah lebih ramai dan terus lebih ramai, dan kekuatan muslim berada di dalam sholatnya mereka. Kalau semakin ramai apalagi di sholat subuh, maka kekuatan muslim sebenarnya memang ini gak ada pertanyaan. Cuman karena sudah disampaikan ada beberapa yang nanti singkat-singkat aja. Ya, mungkin nanti dijawab sama tuan guru singkat-singkat saja. Akan dipilih, kita akan sortir, lalu kemudian kita tutup nanti dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Syukran, terima kasih Habib.